بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita sudah selesai mempelajari tafsir ayat-ayat tentang al-fayt wal-mustahiqun lahu, dan yang berhak dapatkan al-fayt dari kalangan al-fuqara al-masakin min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ila alladhina nafaqu, alam tara ila alladhina nafaqu, tidakkah kamu melihat, alam tara, tidakkah kamu melihat, ila alladhina nafaqu, kepada orang-orang munafik, yaquluna liikhwanihim, mereka mengatakan, yaqulun, mereka mengatakan, liikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka. Siapa saudara-saudara mereka yang dimaksud, dan siapa orang-orang munafik yang dimaksud? Orang-orang munafik yang dimaksud adalah orang-orang munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabu. Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Ketika mereka mengatakan kepada ikhwan mereka, saudara-saudara mereka, bi'tibar sama-sama kafir. Jadi mereka adalah ikhwan, satu saudara, bersaudara satu sama lainnya, ikhwan, karena sama-sama kafir. Ikhwan mereka, saudara-saudara mereka yang dimaksud adalah Banu Nadir, ahli kitab dari Banu Nadir. Mereka bersaudara sama-sama kafir, hanya saja al-munafiqun kekafirannya disembunyikan dalam hati, dalam kalbu, dan tidak ditampakkan secara terang-terangan karena cari selamat, sehingga bisa bebas di tengah-tengah Nabi Alaihissalam dan para sahabatnya kaum mukminin radhiyallahu anhum. Adapun ahli kitab Banu Nadir dalam hal ini orang Yahud, mereka terang-terangan kekafirannya, kesyirikannya, kemusyrikannya. Jadi mereka dipersaudarakan oleh kekufuran yang ada pada mereka, sama-sama kafir. Nah, alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna liikhwanihim, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya, yaquluna liikhwanihim, mengatakan kepada saudara-saudara mereka, alladzina kafaru min ahli alkitab, alladzina yaquluna liikhwanihim, liikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab, kepada saudara-saudara mereka, alladzina kafaru, yang kafir, min ahli alkitab, dari kalangan ahli kitab. Siapa mereka? Ahli kitab yang dimaksud Banu Nadir. Naam. Sebagaimana kita ketahui, surat ini dari awal sampai akhir turun terkait dengan Banu Nadir, kisah mereka. Dan telah disampaikan di awal, telah kita dengar kisahnya ketika mereka melakukan pengkhianatan, melanggar ahad perjanjian dengan Nabi alaihissalam, ya. Kemudian mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi SAW secara ikhtiar, secara diam-diam, bukan dengan perang, yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya orang kaum pengecut. Ya, bisanya dengan makar, namun dibongkar ya makar mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengultimatum mereka untuk menyerah, untuk meninggalkan ya tempat mereka, keluar dari Madinah. Namun mereka memberanikan diri, dan di antara faktor yang membuat mereka merasa berani, selain apa yang telah dipaparkan di ayat yadhunnuna annahum mani'atuhum husunuhum minallah, mereka menyangka bahwa benteng-benteng mereka yang kokoh itu akan melindungi mereka dari Allah, juga dikarenakan di saat-saat genting itu Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya mengirim utusan kepada mereka, kepada Banu Nadir, menjanjikan kepada mereka untuk mengirim pasukan ya, untuk mengirim pasukan untuk membantu dan menolong mereka melawan Muhammad Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tentunya janji palsu karena min alamatil yahud min khisalil yahud min alamatil munafiqin min khisalil munafiqin, di antara ciri ya karakter orang munafik, idza haddatha kadzab, jika berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlaf, dan jika berjanji akhlaf, melanggar janji. Sudah ciri mereka, tidak bisa dipercaya intinya. Namun ya karena mereka memang Banu Nadir sedang membutuhkan koalisi ya, mereka mau-mau saja nah menerima janji tersebut, dan mereka menunggu janji itu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya menjanjikan apa? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, kata orang munafik itu, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, sungguh in apabila ukhrijtum kalian dikeluarkan dari negeri kalian, dari tempat kalian, dari Madinah, lanakhrujanna, benar-benar kami akan ikut keluar ma'akum, bersama kalian. Wah, luar biasa ini. Nah, orang-orang munafik katanya siap, orang-orang munafik siap keluar bersama mereka, meninggalkan Madinah jika memang disuruh keluar, diusir, dipaksa keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Apabila kalian dikeluarkan dari Madinah, sungguh benar-benar kami akan ikut keluar bersama kalian. Ini janji yang pertama. Tetapi mereka menegaskan, wala nuti'u fikum ahadan abada, wala nuti'u, dan kami tidak akan menaati, fikum, pada kalian, wala nuti'u, kami tidak akan menaati, fikum, pada kalian, ahadan, seorang pun, abadan, selamanya. Nah, sampai mereka mentakkid, orang-orang munafik itu mentakkid, yakni menekankan bahwa mereka benar-benar akan menolong ya Banu Nadir dengan mengatakan wala nuti'u fikum ahadan abada, kami tidak akan menaati ya, seorang pun selamanya pada urusan kalian, yakni seperti kita Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ay la nuti'u fi adami nusratikum ahadan yu'adzilun au yukhawifuna, la nuti'u, kami tidak akan menaati seorang pun dalam rangka tidak menolong kalian, seorang pun yang mengancam kami atau menakut-nakuti kami agar tidak menolong kalian, kami tidak akan taati dia. Yani jika ada seseorang yang mencoba, jika ada seseorang yang mencoba untuk menakut-nakuti kami, ya, mengancam kami agar kami tidak jadi menolong kalian, kami tidak akan taati dia. Kami tidak akan terpengaruh. Kami akan tetap menolong kalian. Nah, gitu maksudnya. Itu makna wala nuti'u fikum ahadan abadan. Yani fikum fi amrikum wala nuti'u fikum wala nuti'u fi amrikum ahadan abadan. Kami tidak akan menaati seorang pun selamanya pada urusan kalian dalam rangka menolong kalian. Jika ada yang mencoba, ya, mengancam kami, menakut-nakuti kami, mempengaruhi kami agar kami tidak menolong kalian, kami tidak akan terpengaruh. Kami akan tetap lanjut menolong kalian. Nah, itu maksudnya wala nuti'u fikum ahadan abada. Difahami makna wala nuti'u fikum ahadan abada? Jadi bukan wala nuti'u minkum ahadan abada. Jika wala nuti'u minkum, kami tidak akan menaati seorang pun selamanya dari kalian, artinya kami tidak akan taat kepada kalian. Itu jika minkum, tapi ini fikum, yakni fi amrikum. Wala nuti'u ahadan abadan fikum ay fi amrikum. Kami tidak akan menaati seorang pun selamanya dalam urusan kalian ini, terkait urusan kalian, yakni dalam hal menolong kalian, kami tidak akan terpengaruh. Jika ada yang mencoba menakut-nakuti, mencegah, ya, ya, jangan coba-coba tolong mereka, kalian juga akan ikut sengsara, nantinya kalian juga akan dihinakan oleh Muhammad SAW dan sahabatnya. Jika ada yang mencoba mempengaruhi begitu, kami tidak akan terpengaruh, kami tidak akan mundur, kami akan tetap lanjut menolong kalian. Nah, luar biasa kan para munafik, janjinya luar biasa, mereka menekankan seperti itu sehingga Banu Nadir terpengaruh. Nah, benar-benar terpengaruh mereka dan menunggu-nunggu bantuan, bala bantuan itu, tapi tidak kunjung datang. Nah, baik. Kita lanjut. Itu satu tadi, ya. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada. Begitu pula berikutnya janji mereka, wa in qutiltum lanansurannakum dan apabila qutiltum, kalian diperangi oleh Muhammad Nabi SAW dan sahabatnya, lanansurannakum, sungguh kami benar-benar akan menolong kalian. Menolong kalian dalam perang, yakni akan berperang bersama kalian. Artinya mereka menjanjikan untuk mengirim pasukan, ya, dari kalangan mereka untuk ikut berperang jika diperang. Ini janji-janji palsu mereka. Mereka ingin melepaskan kedengkian mereka, kebencian mereka kepada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dengan menggunakan tangan orang lain, begitu. Mereka sendiri cari selamat di tengah-tengah, ya, Nabi SAW dan para sahabat di Madinah. Mereka menyembunyikan kekafiran mereka, pura-pura muslim, mengaku muslim. Nah, ikut sholat dan seterusnya, ikut beramal layaknya kaum muslimin, karena mereka nyari selamat. Nah, tidak mau mati, tidak mau sengsara, ya, karena mereka tahu kekuatan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Namun kebencian, kedengkian yang ada di dada mereka luar biasa. Setiap kali ada kesempatan, fursah kesempatan untuk menyikat, ya, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memanfaatkan. Salah satunya ini, mereka memanfaatkan Banu Nadir Nah, kalian jangan takut. Jangan keluar. Bertahan kalian. Lawan. Kalau kalian memang dipaksa keluar, kami ikut keluar. Ikut tentara bersama kalian. Jika kalian diperangi, kami ikut perang bersama kalian. Nah, supaya Banu Nadir berani gitu. Nah, mau menggunakan Banu Nadir untuk ya menghadapi Nabi Rasulullah dan para sahabat mereka. Apakah kira-kira mungkin menepati janji? Ya, tidak mungkin. Nah, mereka sendiri cari selamat di Madinah. Mereka sendiri cari selamat. Bagaimana mungkin mereka akan benar-benar ikut keluar? Bagaimana mungkin mereka benar-benar ikut berperang? Nah, yang jelas realitasnya memang mereka dusta. Kata Allah mempersaksikan kedustaan mereka, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Wallahu yashhadu, dan Allah yashhadu, bersaksi, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu, lakadzibun, benar-benar pendusta. Pendusta dengan janji-janji mereka itu. Bagaimana bentuk dustanya di sini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah. Ay lakadzibuna fima wa'aduhum bihi. Yani sungguh mereka pendusta pada apa-apa yang mereka janjikan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahli kitab Banu Nadir. Imma annahum qalu lahum qawlan min niyyatihim an la yafulahum bihi. Salah satu dari dua kemungkinan. Imma, apakah annahum qalu, orang-orang munafik itu sesungguhnya mengucapkan lahum, kepada saudara-saudara mereka itu, qawlan, ucapan, min niyatihim, dari niat mereka asalnya, alla yafulahum bihi, mereka memang sudah berniat dari asalnya tidak akan menunaikan janji. Jadi memang ya, dustanya dari sisi ini, mereka memang sudah berniat tidak akan menunaikan janji, hanya menipu saja. Hanya ingin menggunakan ya tangan mereka untuk menghadapi Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, untuk melampiaskan kedengkian mereka terhadap Nabi SAW dan kaum mukminin. Mereka tidak berniat dari asalnya. Yang kedua, imma, sisi kedustaan mereka, kata Ibnu Katsir, wa imma annahum la yaqa'u minhum alladhi qaluhu, terlepas dari apa memang mereka niatkan dari awal untuk tidak akan menunaikan janji. Yang jelas, annahum la yaqa'u minhum alladhi qaluhu, sesungguhnya tidak terjadi, tidak terbukti. Ya, tidak terbukti dari mereka apa yang telah mereka katakan kepada Banu Nadir, tidak terbukti janji itu. Mereka tidak datang. Satu orang pun tidak ada yang datang, tidak ada yang muncul. Ditunggu-tunggu oleh Banu Nadir, mana bala bantuannya Abdullah bin Ubay bin Salul dan kaumnya, tidak ada sama sekali yang datang. Nah, sehingga mereka pun semakin ya, semakin kecut jadinya, ya, sampai akhirnya menyerah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya kedustaan mereka pada ayat selanjutnya. Kata Allah taala, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Sungguh ya, la ini ta'kid ya, mengandung makna ta'kid. Na'am lam fil ibtida'il kalam, di awal kalam menunjuk, fungsinya ta'kid, menekan, menegaskan. Sungguh, in ukhriju, apabila mereka dikeluarkan, Banu Nadir itu dikeluarkan dari Madinah, la yakhrujuna ma'ahum, orang-orang munafik itu tidak akan ikut keluar bersama mereka. Dan memang benar begitu. Ketika kemudian mereka terusir, ya, karena sudah tidak punya nyali untuk bertahan di benteng-benteng mereka, sehingga mereka turun dan menyerah. Musalahah, minta damai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dengan kesepakatan mereka menyerahkan harta mereka kecuali yang mereka bisa bawa di atas unta mereka itu yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka diusir ya, waqa alaihimul jala alhasr, terusir ya untuk berkumpul kembali ke negeri nenek moyang mereka di Syam, dan sebagian pindah ke Khaybar, tidak ada satupun dari orang munafik yang ikut keluar bersama mereka. Tidak ada yang ikut keluar. Nah, wala in qutilu la yansurunahum. Dan sungguh apabila mereka diperangi Banu Nadir, la yansurunahum, mereka orang-orang munafik itu tidak akan menolong saudara-saudara mereka itu. Benar. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengepung mereka, ya, mendatangi mereka dan mengepung mereka, mereka bertahan di benteng-benteng mereka sampai sebagian dari kebun-kebun korma mereka sudah ditebas dan dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu-nunggu Abdullah bin Abi Mas'ud dan kawan-kawannya datang untuk ikut berperang bersama mereka. Tidak ada yang datang. Sampai akhirnya mereka menyerah. Nah. Baik. Kemudian kata Allah, "Wala in nasaruhum," seandainya sungguh, ya, "in nasaruhum," apabila orang-orang munafik itu menolong Banu Nadir, saudara-saudara mereka dari Banu Nadir itu, dalam berperang, dalam peperangan melawan Hizbullah, pasukan Allah, Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, layuwallunna al-adbara. Layuwallunna, benar-benar mereka akan berlarian mundur. Layuwallunna al-adbara. Mereka akan berlarian kocar-kacir mundur dari medan perang. Huzimu, yakni dikalahkan dan dibuat kocar-kacir, lari mundur ke belakang, ke arah mereka datang untuk menyelamatkan diri, meninggalkan medan tempur. Thumma la yansurun, kemudian mereka tidak akan ditolong. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun benar-benar mereka menolong dan terjadi perang, ya, mereka akan dipukul mundur dan dikalahkan, kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun, karena yang mereka hadapi adalah Allah dan Rasulnya bersama awliya wali-walinya, Hizbullah. Kemudian Allah mengabarkan tentang kondisi mereka, ya, kondisi orang-orang kafir itu, bahwa sesungguhnya mereka itu dilanda ketakutan terhadap kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La antum," sungguh, ini semuanya diawali dengan lain, "la in," "la antum" sekarang. Nah, ini lamul ibtida namanya. Lamul ibtida yakni huruf lam fi ibtida'il kalam, di awal kalimat. Fungsinya, maknanya adalah untuk takkid, untuk menegaskan, menekankan benar-benar sungguh. Nah, sungguh antum, kalian itu adalah kaum mukminin, ya, para sahabat radhiyallahu anhum, asyaddu rahbatan fi sudurihim. Asyaddu rahbatan artinya lebih ditakuti. Asyaddu rahbatan artinya lebih ditakuti. Sungguh kalian, yakni para sahabat, kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu anhum, kalian itu lebih ditakuti, fi sudurim, di dada-dada mereka, minallah, dibandingkan Allah. Mereka lebih takut kepada kaum mukminin daripada kepada Allah. Nah, yang ada di alam nyata, yang ada di alam nyata, yang ada di hadapan mereka, dan mereka lihat, ya, ketegarannya, kekokohannya, keberaniannya, berani mati, ya, mereka adalah kaum yang jika berperang memang kematiannya dicari, syahadat. Nah, para sahabat jika berperang yang mereka cari memang mati, karena memang mengejar mati syahid. Jika Allah belum menakdirkan mati syahid, mereka tidak mengharapkan kemenangan, namun mereka berperangnya nyari mati. Nah, nyari mati. Memang nyari syahada, yakni ingin mati syahid. Sementara orang-orang kafir jika berperang nyari hidup. Nah, beda kan? Orang kafir jika berperang nyari apa? Nyari hidup. Ingin hidup. Nah, oleh karena itu mereka gampang kalah. Nah, dalam kondisi-kondisi sudah genting peperangan, mereka akan mundur dan kalah. Nah, meskipun jumlah mereka lebih besar, jauh lebih besar, dan jumlah sahabat selalu sedikit, tetapi para sahabat bertahan dengan penuh kesabaran. Ya, satu dari mereka bukan, jadi perangnya bukan satu lawan satu. Satu orang menghadapi banyak musuh. Dan itu butuh kesabaran. Meskipun sudah terluka parah, luka sana sini, terus bertahan, bersabar. Kecuali yang betul-betul sudah tergeletak dan tidak bisa apa-apa. Itu baru berhenti. Selama masih bisa menggerakkan pedangnya, masih bisa berbuat, ya, berbuat. Nah, sementara orang kafir tidak begitu. Mereka nyari hidup. Jika melihat kondisi sudah tidak memungkinkan melawan, ya, sudah gemetar mereka, ya sudah lari saja. Yang penting selamat. Nah, itu. Oleh karena itu, mereka tahu hakikat itu. Mereka tahu hakikat kaum mukminin seperti itu. Oleh karena itu, mereka takut sekali sebenarnya kepada para sahabat. Ini singa-singa Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka. La antum ashaddu rahbatan fi suduri min Allah. Sungguh kalian itu lebih ditakuti di dada-dada mereka daripada Allah. Nah, lebih takut kepada kaum mukminin sahabat daripada kepada Allah juga. Kenapa begitu? Padahal hakikatnya kaum mukminin bisa begitu karena Allah. Penolong mereka adalah Allah. Yang memberi kemenangan kepada mereka dan kekuatan kepada mereka adalah Allah. Berarti karena mereka orang tidak beriman dan tidak faham hakikat. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Dzalika biannahum qaumun la yafqahun." Dzalika biannahum, hal itu dikarenakan. Kenapa bisa begitu? Kalian lebih ditakuti daripada Allah. Dzalika biannahum, hal itu dikarenakan sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, qaumun, kaum yang la yafqahun, tidak memiliki pemahaman, tidak memahami hakikat dengan baik, dengan benar, tidak memahami hakikat permasalahan. Nah, seandainya mereka memahami bahwa sesungguhnya di belakang kemenangan itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah yang menolong, yang membuat kaum mukminin seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya seharusnya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mereka orang-orang bodoh, tidak punya pemahaman. Dzalika biannahum qaumun la yafqahun. Fiqh artinya al-fahm. Yafqahun yang yafhamun. Hal itu dikarenakan sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak, la yafqahun, yang tidak memahami masalah. Jika mereka faham masalah, harusnya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, barakallahu fikum. Lanjutkan besok insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah.